الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم sampai dalam mustalah hadis bagian ke-10 definisi sahih lidatihi, penjelasan definisi hadis sahih lidatihi. Baik, telah disebutkan bahwa hadis sahih lidatihi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil yang memiliki hafalan sempurna, itu 2. Dengan sangat bersambung, itu 3. Selamat dari syudud, 3-4. Dan selamat dari cacat yang berat, illah qadihah, itu 5. Jadi 5 syarat. Jadi 5 syarat yang tergabung, dikompilasikan, kemudian dijadikan sebagai definisi hadis sahih lidati. Kita mulai dari yang pertama, al-adalah. Keadilan adalah istiqamah dalam istiqamah atau konsistensi dalam ad-din dan juga muru'ah. Muru'ah itu seperti penjagaan sikap atau kewibawaan. Ya, image-nya itu bagus. Itu muru'ah. Insyaallah nanti akan ada penjelasan ya. Jadi adalah itu apa? Istiqamah, konsistensi ya, dalam kebaikan agama. Misalnya dia sholat, orang yang mangkir dalam sholat jemaah itu, dengan sengaja maksudnya, nah itu nggak diterima itu. Nggak masuk dalam konsisten dalam agama itu. Ya. Walaupun ada khilafiyah dalam masalah kewajiban sholat berjemaah bagi laki-laki. Jadi orang kalau misalnya kita lihat, sering bolong-bolong sholat jemaahnya, bukan sering bolong-bolong sholatnya. Kalau ini malah justru sebagian orang mengatakan kafir malah. Nah orang yang sering bolong-bolong sholat jemaahnya dengan sengaja, itu mughafal disebut. Mughafal berarti lalai. Ya. Dia tidak termasuk adil. Tidak termasuk konsisten dalam agama. Makanya para ahli hadis, mereka itu sangat berhasrat dan benar-benar semangat dalam sholat berjemaah. Bahkan ada yang mengatakan di antara salaf, termasuk kalau misalnya kamu baru datang ke masjid sebelum komat, sebelum komat, berarti kamu ini tidak dengar, bukan seorang alim, bukan, tidak termasuk seorang yang mengkabar kau ini. Itu bayangkan itu dari masbuk ya. Dan juga ya tadi muru'ah ya. Istiqamah dalam agama artinya menunaikan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai keharaman yang dapat membuat seseorang menjadi fas. Oh, misal di kalangan salaf ya tentu beda dengan sekarang, masya Allah. Jadi kalangan salaf itu di antara salafus saleh yang paling rendah keimanannya itu yang paling tinggi sekarang itu. Apalagi yang rendah keimanannya sekarang paling rendah, nggak tahu paling apa gitu. Paling-paling. Meninggalkan berbagai keharaman. Kalau misalnya sekarang itu sulit. Sangat sulit. Jadi kriteria ini, kalau untuk zaman sekarang, meninggalkan semua keharaman itu sulit sekali. Apalagi yang tinggal di kota-kota di Indonesia, susah. Tetapi di sini ada taqyid yang dapat membuat seseorang menjadi fasik. Kadang-kadang manusia itu salah. Salah itu salah, ada yang bersalah. Tapi kesalahan mereka tidak menjadikan mereka disebut sebagai fasik. Jadi mereka pasti salah lah manusia. Tapi kesalahan yang sedikit itu ketika dia tidak mencederai label adalah istiqomah dalam agama, maka itu masih makbul. karena tidak bisa dilabeli seperti ini, misalnya sedikit sedikit lebih salah meriwayatkan itu tidak masalah. Aduh, bagus. Ini tidak ada niat buruk ya. Kemudian termasuk dalam adalah ada istiqamah dalam hal muru'ah. Ya ini sikap. Memiliki adab dan akhlak yang dipuji manusia. Serta meninggalkan adab dan akhlak atau sikap attitude yang dicela manusia. Dan masalah muru'ah ini yang lebih tepat adalah masalah yang tidak terdefinisikan semuanya dengan tepat. Maksudnya ini masalah nisbi, relatif. Terkadang bagi suatu daerah, sikap seperti ini dianggap mencenderai muru'ah. Tapi di daerah lain biasa. Di daerah Medan, berbicara keras-keras itu biasa. Nah, di Jawa, Solo, berbicara seperti itu udah muru'ahnya hilang. Nggak bakal dipercaya. Ya? Orang nyablak ya di Solo dia tentu bakal apaan nih orang banyak ngomong ya. Tapi kalau di Betawi nyablak itu merupakan salah satu budaya kan ya. Ngapak misalnya orang ngapak ketemu dengan orang halus Romo Inggil dia tentu beda nanti pandangannya ya. Itu ini perbedaan tempat dan kadang perbedaan ras di Saudi. Kalau misal orang sholat apa ya lagi duduk kemudian ada orang jalan di nyela di pundaknya gitu kan itu biasa tanpa membungkuk biasa. Tapi kalau di kita kayak gitu apalagi orang tua lewat depannya gitu misalnya nggak bungkuk itu kayaknya gimana gitu. Nggak, jadi beda itu dan itu bukan hal yang buruk tapi memang Allah menciptakan wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arofu kalian mengenal juga satu sama lain apabila kabila beda-beda urusnya kadang-kadang. Gak apa-apa, belunggu itu gak apa-apa. Asal jangan sampai ke ruku. Jangan terlalu lah, jangan terlalu, biasa aja. Yang penting ada tanda penghormatan antum dan sopan antum dengan orang tua. Aku di Jemang itu harus ditinggalkan karena ruku itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan sujud kalau itu udah. Ya. Di muru'ah itu yang lebih tepat itu sifatnya relatif. Di zaman Abu Hanifah radhiyallahu rahimahullah sekitar 150 Hijri yang sebelumnya makan di jalanan pinggir jalan itu sudah muru'ah hilang orang itu. Kalau sekarang tiada dari kita melainkan pernah makan di pinggir jalan bubur, sate, warteg, warung padang dan lain-lain kan. Enggak masalah yang penting makan itu harus di rumah masing-masing dulu. Gak ada makan di kedai itu kan kalau kedai kan biasanya yang orang fasih nggak kalau kedai sekarang. Ya kita bukan nggak bisa disupasi begitu saja. Warung Indomie kan, ya? Orang-orang Kuningan, KFC, terus Indomaret di mana bercampur dia itu beda zaman. Zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Bahkan di antara ulama itu waktu itu ana lupa catatannya. Ada di antara ulama itu menjarah seorang perawi bukan karena apa-apa tapi dia karena naik gerobak yang diderek oleh seekor kuda terus dijarah gitu. Pulang enggak diterima riwayatnya. Kenapa? Karena dia telah ikutan apa di gerobak yang diderek oleh kuda karena itu mengganggu muru'ah dia. Ngerti paham atau? Nggak tahu ya karena hal seperti itu ya bagi beliau itu bagi yang menjarah ini nggak bagus gitu dan menghilangkan muru'ah jadi nggak adil orang ini sehingga ketika nggak adil berarti nggak termasuk fitrah gitu. Mana nggak tahu. Ya bisa aja kalau itu bisa aja itu karena nggak benar nyora jadi belum merasa soleh ya itu bukan hanya sekedar penampakannya bagus karena banyak di antara mereka di zaman itu zaman tabi'in dan seterusnya ada banyak yang namanya kosos tukang cerita tuh penampilannya seperti asatidzah bagus ya seperti ulama ya. Mereka memberikan tausiah dan mauidzah di masjid-masjid ya. Dan biasanya mereka berdusta gitu. Jadi bukan penampakan aja lihat, bukan. Tapi bagaimana sikap muruahnya dan bagaimana dia ngomong. Itu semua dilihat. Ya. Sifat adalah, yaitu keadilan seorang petawi, dapat diketahui dengan ketenaran, kemasyhuran akan sifat keadilan yang ia miliki. Misalnya para imam yang telah terkenal akan sifat adalahnya, seperti Yahya bin Ma'in, seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, misalnya ini masyhur. Demikian juga Al-Jari, pernyataan tegas seorang imam hadis yang ucapannya menjadi sandaran dalam hal itu. Itu seorang imam jarah wa ta'adil. Kalau menilai pulan itu sifat bagus, sifatun. Atau pulan ayatun min ayatillah. Pulan adalah satu ayat dari ayat-ayat Allah. Itu merupakan salah satu lafal ta'adil. Pemujian benar-benar. Salah satu ayat dari ayat-ayat Allah. Maksudnya salah satu keagungan dari keagungan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda dari keagungan Tuhan Allah. Ya. Adalah ya, ta'dil. Lawannya ta'dil, jarh. Ya. Kita ada ilmu, jarh wa ta'dil. Insya Allah nanti mukadimahnya mungkin ada di sini. Kemudian yang kedua, syarat kedua memiliki hafalan yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan hafalan yang sempurna? Menyampaikan hadis yang dia peroleh. Ya. Baik dengan metode astama melihat, dia mendengar, atau melihat, baik dengan sami itu, atau ro'a itu. Sesuai plak dengan yang dia peroleh pertama kali. Tanpa ada penambahan dan pengurangan. Itu baru disebut hafalannya sempurna. Jadi plak ya. Tapi kan namanya ya menungso, ya. Meskipun demikian, tidaklah mengapa jika dia berbuat sedikit kesalahan tanpa disengaja, gitu. Karena tidak ada seorang pun yang terbebas dari kesalahan. Jadi meskipun disifati hafalnya sempurna, tetap dimaklumi kalau ada kesalahan. Ya. Jadi ketika misalnya anda meriwayatkan gini dari awal sanadnya sampai akhir matan satu halaman. Gitu. Nah, antum kemudian menyampaikan kepada orang lain sebagai yang pendengar, menyampaikan kepada orang lain, plek dengan apa yang anda sampaikan, itu baru disebut hafalnya sempurna. Itu syarat kedua. Setelah antum disifati sebagai adil, itu agamanya mustaqim, muruahnya juga bagus. Kesempurnaan hafalan seorang perawi hadis dapat diketahui dari matchingnya. Kesesuaian riwayat yang ia sampaikan dengan riwayat para perawi terpercaya tsiqah yang merupakan imam hafal para penghafal hadis yang mumpuni meskipun secara umum saja. Paham di sini? Antum ingin salah satu cara mengetahui kesempurnaan hafalan seorang perawi hadis gimana caranya? Salah satu caranya adalah disesuaikan coba riwayatnya pulan ini yang kita nilai ini coba dimatchingkan dengan riwayatnya Imam Ahmad misal sama atau enggak. Kalau sama berarti ini bagus sebenarnya karena Imam Ahmad bilang kita pernah sih benar gitu. Bagus tuh ya. Kalau misalnya perbedaan bila perbedaannya apakah perbedaannya bertentangan oh ternyata nggak bertentangan malah justru sama hampir mirip nah ini nggak juga sama di pertanyaan sama. Itu satu metode. Metode lainnya untuk mengetahui kesempurnaan hafalan seorang perawi dari rekomendasi seorang imam hadis yang ucapannya itu reliable dan menjadi umdah patokan dalam hal tersebut. Misal, untuk mengatakan imam Hajar mengatakan Fulan bin Fulan itu tsiqah, hafalannya kuat. Maka itu ambil takmit padanya. Ya. Karena metode yang pertama itu antum mungkin belum punya bagaimana caranya saya mau mematchingkan. Saya sendiri nggak bisa membaca seluruh kitab Musnad Ahmad yang 52 jilid itu. Nah, ini dua dua cara. Yang pertama, kita langsung ke hadisnya, kita matchingkan, cocokkan, dan kita teliti apakah kalimat-kalimatnya itu bertentangan atau enggak. Ternyata sama secara global nih. Insyaallah bisa dinilai. Tapi tentu cara itu tidak semudah yang dibayangkan, karena harus juga tidak hanya satu hadis saja kemudian kita langsung menghakimi seorang sebagai tsikoh. Karena bisa jadi orang yang kita nilai itu meriwayatkan 20 hadis yang berbeda-beda, lalu kita matchingkan dengan hadis-hadis lainnya gitu. Karena itu bukan suatu perbuatan yang mudah. Nanti harus banyak banyak membuka kitab-kitab para ulama hadis. Dan kita punya hadis, kita tahu kita punya hadis, jauh-jauh bisa buka. Yang lebih mudah adalah cara kedua. Namun cara kedua ini pun bagi orang awam termasuk susah. Kenapa? Karena harus buka kitab-kitab sejarah wa ta'dil. Yang mana kitab-kitab sejarah wa ta'dil itu tidak ada terjemahan. Dan jangan ada. Bukan belum ada lagi. Anak ingin jangan ada. Supaya orang belajar bahasa Arab dulu. Belajar mustalah hadis. Kalaupun ada, enggak laku. Ya. Ngapain? Bagaimana kayak gitu. Ya? Misalnya anak yang mizan al-i'tidal, lisan al-mizan, tahzibul kamal. Tahzibul kamal, cetakan Isa itu sampai 50 jilid. Al-Mizzi. Gurunya Ibnu Katsir. Mertuanya Ibnu Katsir. Ya. Atau tahzib utahzib. Ibnu Hajar. Tafrib utahzib. Kitab-kitab semacam itu kitab tarojum dan juga kitab rijal. Kitab nakut, yaitu kitab kritik terhadap rijal. Kitab jarah matahari juga kategorinya. Jadi tidak layak untuk diterjemahkan. Tapi ketika misalnya antum nanti ini, insya Allah kalau antum sudah bisa mustalah hadis, sudah mulai berkembang mustalah hadisnya. Antum membuka kitab-kitab rijal, antum akan menemukan luar biasa. Cerita-cerita luar biasa tentang salaf. Makanya orang yang lebih mengetahui tentang salaf itu orang yang belajar ilmu hadis. Bukan yang belajar ilmu fikih. Iya, lebih dekat kepada salaf. Makanya banyak orang yang hanya belajar fikih saja dan konsentrasi fikih saja dan nggak mau condong kepada hadis fikih pun, itu zail banyak perkara-perkaranya. Itu kecenderungan dan penyimpangan ada pada ini. Ya harus di balance. Orang nggak bisa bagus banget dalam fikih, namun dia nggak tahu apa tentang hadis. Itu sulit untuk menjadi orang yang dekat dengan salaf. Sulit. Di antara kitab yang sangat bagus itu Syiar Alam An-Nubala. Ada terjemahannya sekarang tapi ringkasan cuma 4 jilid. Ustaz Azam. Dan itu pun ringkas sekali cuma geografi kecil loh. Tapi kalau misalnya langsung ke Syiar Alam An-Nubala-nya, satu orang itu diterjemahkan atau dibiografikan dan diceritakan oleh Az-Zahabi, banyak perkataan dan juga banyak cerita tentangnya. Yang antum itu akan masuk luar biasa banget. Makanya yang ingin antum itu bisa bahasa Arab, paham mustalah hadis, paham ilmu hadis, sehingga ketika antum membaca kitab-kitab ini, nanti kalau Allah kasih dana dan kelebihan dana itu, antum baca kitab-kitab itu akan luar biasa tuh. Hari-hari itu termotivasi. Kenapa? Luar biasa, nah, salaf kita itu luar biasa semua. Gak ada satupun di antara mereka yang buruk, maksudnya salaf yang soleh ya. Di antara mereka itu semua bagus. Dan justru motivasi dari mereka itu, dari sirah mereka, itu dengan sendiri kita akan lebih percaya dibandingkan dengan motivasi dari motivator masa kini. Motivator masa kini itu hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang mereka haus akan kebijakan, namun mereka nihil akan agama. Motivator sekarang apa? Bisanya cuma ngomong doang rata-rata. Prakteknya itu berapa prakteknya? Kan? Tapi kalau motivasi dari salaf kita, Rasulullah, para sahabat, tabi'in, walaupun kita mungkin nggak begitu mengenal mereka secara personal, tapi itu kita baca sirah mereka seperti yang kemarin itu apa Az-Zuhri ya, Imam Malik itu membuat kita tuh malu dengan apa yang kita sekarang gitu. Dengan apa yang ada pada kita sekarang. Apa yang mustalah hadis ini penting sekali. Walaupun benar yang lebih di awalnya adalah usul fikih sebenarnya. Usul fikih dulu, itu mustalah hadis. Tapi kalau misalnya antum menjamak dua-duanya itu luar biasa. Antum menjamak bahasa Arab, mustalah hadis, usul fikih, cukup itu. Misalnya cukup itulah. Itu tuh udah besar banget yang antum dapat sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya orang memang belum Allah beri hidayah, belum diberi kesadaran, maka nggak bakal merasa bahwa saya ini tuh kita tuh sangat gitu. Ya, sangat sangat sangat penting ini ya. Ini bakal misalnya rekaman dari sebenarnya. Baik, kemudian sanad yang bersambung. Artinya setiap perawi itu menjumpai orang yang diambil periwayatannya, itu gurunya. Jadi seorang perawi, setiap perawi itu berjumpa dengan syekhnya. Maksudnya, kalau misalnya kita lihat kemarin sanadnya ini, Al-Bukhari hadis ketiga coba. Yahya bin Bukair ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Bukair. Dari Al-Layth, dari Uqayl, dari Ibn Shihab, dari Urwah bin Uzubair, dari Aisyah. Maksudnya apakah Al-Bukhari bertemu dengan Aisyah? Tidak. Apakah Al-Bukhari bertemu dengan Urwah bin Uzubair? Tidak. Maksudnya adalah setiap perantai itu satu persatu itu mereka saling bertemu. Enggak ada yang mutlak, enggak ada cerita putusan. Jadi Al-Bukhari bertemu dengan Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair berguru pada Al-Layth, bertemu langsung dan bertemu langsung gitu, bukan dengan perantara Facebook atau perantara Twitter. Al-Layth bertemu langsung dengan Uqayl. Uqayl bertemu langsung dengan Ibnu Shihab. Ibnu Shihab berguru langsung pada Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair juga langsung pada Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Aisyah mendengar kisah ini dari cerita dan berarti hadis ini mursal sahabi. Yang waktu itu kita sudah bahas ya, hadis itu. Setiap perawi menjumpai orang yang diambil periwayatannya. Jadi Imam Bukhari menjumpai Yahya Al-Bukair. Yang mana Yahya itu orang yang diambil periwayatannya. Baik secara langsung maupun secara hukum status. Nanti akan ada perincian maksudnya hukum status apa. Nah. Baik. Secara langsung ya. Bertemu secara langsung artinya perawi bertemu dengan syekhnya sehingga dia mendengar hadis dari syekhnya atau melihatnya ya syekhnya meriwayatkan hadis itu. Jadi langsung. Nah, dan gurunya menyampaikan hadis tersebut kepadanya dengan mengatakan haddatsani sami'tu atau ra'aitu fulanan atau semisalnya. Baik. Lebih mudah nanti secara langsung dan juga dengan lafal yang menunjukkan kelangsungan ya. Bukan dengan nama-nama. Baik, kemudian. Adapun kalau misalnya perawi tersebut menjumpai gurunya secara hukum adalah perawi meriwayat kan hadis dari orang yang sezaman dengannya. Yang sezaman dengannya. Artinya sang perawi tidak bertemu langsung dengan guru yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini takutnya disalahpahami. Dengan lafal redaksi yang memiliki kemungkinan dia mendengar atau melihat riwayat tersebut. Coba di sini yang footnote ketiga. Itu baiknya jangan diabaikan, jangan dihiraukan. Abaikan saja ya. Footnote ketiga itu abaikan saja. Artinya sang perawi tidak bertemu langsung. Ini enggak dipastikan begitu juga, bahkan justru lebih condong mungkin kemungkinan bertemu lebih besar. Ya, ini yang footnote ketiga ini jadi agak mengacaukan sedikit. Baik, artinya perawi meriwayatkan hadis dari orang yang sezaman dengannya. Nah, kalau orang sezaman apalagi setanah, apalagi sebab sekota itu, yang kemungkinan bertemunya itu sangat mungkin besar, ya kan? Dibandingkan kalau misalnya orang beda zaman, tentu udah jelas nggak bakal ketemu ini, tim kita, gitu ya. Tapi ini sezaman yang memiliki kemungkinan dia mendengar atau melihat riwayat tersebut, yang memiliki kemungkinan dan kemungkinan itu besar tentu saja. Asalnya dari standar itu, kalau untuk sezaman, itu kemungkinan bertemu lebih besar daripada tidak. Kecuali kalau ada nas dari para ulama mengatakan bahwasanya dia tidak mendengar dari Fulan, atau dia tidak bertemu dengan Fulan, atau dia tidak mendengar hadis ini dari Fulan, baru dibilang oh ini munkar ya. Tapi kalau tidak ada keterangan untuk menegasikan pertemuan antara Fulan dengan Fulan, maka kembali ke asal yaitu apa? Kemungkinan besar mereka bertemu. Misalnya ucapan qala Fulan, orang sezaman mengatakan misalnya Bakhtiar sezaman dengan Mas Alam. Qala Mas Alam kata Bakhtiar. Nah di sini nggak ada nas dari para ulama. Oh Bakhtiar pernah bertemu dengan Mas Alam, nggak ada nas. Dan lihat silahnya bentuk antumnya meriwayatkan dengan kata qala, telah berkata Mas Alam. Ia memiliki dua ihtimal, dua kemungkinan. Kemungkinan bertemu dan kemungkinan nggak bertemu. Andai kalau misalnya antum berkata sami'tu Mas Alam, telah mendengar Mas Alam, jelas bertemu berarti kan? Tapi kalau misalnya antum bilang qala Mas Alam, berarti ini kemungkinan bertemu dan kemungkinan juga nggak bertemu. Ketika ada dua kemungkinan tersebut pada zaman, maka apa yang lebih ini? Dan jadi nas yaitu bahwasanya Bakhtiar pernah bertemu loh dengan Mas Alam. Enggak ada yang bilang gitu. Tapi ketika dia mengatakan seperti itu, kita lebih ke asalnya itu Bakhtiar bertemu dengan Mas Alam karena zaman. Kemungkinannya besar bertemu. Ya kan? Kemungkinannya besar bertemu. Qala Fulan atau an Fulan dari Mas Alam. Dari Mas Alam. Nah, hari itu berarti kan bahasa juga, oh ini nggak menunjukkan strike langsung bahwasanya Bakhtiar bertemu dengan Mas Alam, ya. Tetapi karena mereka sezaman, walaupun nggak ada nas yang memas, tetap kemungkinan bertemu itu lebih besar daripada tidak bertemu. Bisa paham? Ya. Atau fa'ala fulan, Mas Alam pernah berbuat begini gitu. Atau semisal, ya. Apakah dipersyaratkan bahwa orang yang sezaman harus bertemu dengan gurunya atau cukup dengan kemungkinan dia bertemu? Nah, dalam hal ini ada pendapat. Nah, ulangi saya lagi. Tentang syaratnya. Tentang syarat orang sezaman. Apakah harus bertemu untuk menjadikan syarat itu menjadi valid? Atau cukup dengan ada kemungkinan dia bertemu? Sezaman ya. Jadi kalau misalnya di zaman dulu, misalnya dari daerah, misalnya Indonesia dengan Filipina, ah nggak mungkin dia bertemu, nah, berarti ini sulit, karena nggak ada anggota tahu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya sama-sama Indonesia, misal yang satu Jakarta, yang satu Bogor, ah ini kemungkinan bertemu ini besar daripada enggak. Nah sekarang, apakah dipersyaratkan untuk memvalidkan suatu sanad yang ada orang sezamannya namun tidak menjelaskan, tidak ada nas. Pertama tidak ada nas jelas dari para ulama, oh Fulan pernah bertemu Fulan. Atau dalam riwayatnya itu tidak berkata sami'tu, ra'aitu, enggak. Tapi dari an atau qala Fulan. Itu sezaman tepinya. Apakah memang syaratnya harus bertemu keduanya dengan gurunya itu? Atau cukup dengan adanya kemungkinan aja dia bertemu? Jawabannya ini ada khilaf. Dalam hal ini ada dua pendapat. Al-Bukhari lebih ketat pendapatnya daripada Muslim. Al-Bukhari berpendapat yang pertama yaitu harus bertemu. Makanya dalam Sahih Bukhari semua hadis-hadisnya itu mustafil dengan keyakinan pasti mereka semua saling bertemu satu sama lain. Sudah dipastikan oleh Al-Bukhari. Karena Al-Bukhari kriterianya seperti dalam Sahih Bukhari ya, beda dengan Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ada hadis dhaifnya, enggak masalah begitu. Baik. Sedangkan yang Muslim berpendapat yang kedua yaitu cukup dengan adanya kemungkinan bertemu tanpa harus benar-benar kita yakinkan mereka pernah bertemu. Tidak harus. Tapi kemungkinan rajih mereka bertemu itu tetap mu'tabar bagi Muslim. Kalau bagi Bukhari, Imam Bukhari enggak mau ada kemungkinan. Harus pasti bertemu. Makanya dikatakan para ulama, kitab Sahih Al-Bukhari itu lebih kuat kesahihannya daripada Sahih Muslim. Sahih Muslim kuat, sahih, tapi kekuatannya lebih kuat dan lebih bernilai Sahih Bukhari. Karena apa? Sudah dipastikan tiap-tiapnya insya Allah bertemu, walaupun tetap ada kritik terhadap beberapa hadis dalam Sahih Bukhari oleh beberapa ulama. Tapi kritik tersebut oleh para ulama, mereka mengkritik Sahih Bukhari beberapa sanadnya, itu pun tetap mengatakan Sahih Bukhari benar-benar kitab yang luar biasa. Jadi nggak ada yang mencederai Sahih Bukhari, ada hal baiknya kemudian buruk, nggak ada. Ulama nggak kayak gitu. An-Nawawi berkata mengomentari pendapat Muslim yang mengatakan apa Muslim? Bahwasanya untuk memverifikasi itu nggak harus memastikan, untuk memverifikasi hadis sangat nggak harus memastikan semuanya harus bertemu, melainkan ada kemungkinan bertemu. Para ulama, kata Imam Nawawi, para ulama peneliti yaitu nuqadul hadis, peneliti hadis, mengingkari pendapat yang dipilih oleh Imam Muslim, meskipun kami tidak memvonis bahwa hadis yang beliau bawakan dalam Sahih Muslim diriwayatkan dengan metode seperti pendapat yang beliau pilih. Maksudnya dalam Sahih Muslim tidak langsung serta merta diponis bahwasanya metodenya atau hadis beliau dalam Sahih Muslim itu seperti metode pilihan beliau. Hal ini dikarenakan ya, beliau telah mengumpulkan jalur yang banyak yang membuktikan bahwa pendapat yang beliau pilih tersebut tidak diterapkan dalam penyusunan kitab sahih beliau. Walaupun kemungkinan ada, tapi tetap tidak diponis. Sahih Muslim tetap kitab yang kita harus menggunakan, semua perawinya itu insya Allah bertemu. Bertemu langsung yakin, bukan kemungkinan bertemu saja, tapi bertemu langsung. Karena apa? Karena di sini dengan alasan, karena Sahih Muslim itu ada sisi positifnya yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari. Yaitu Sahih Muslim itu tertib penertibannya itu luar biasa. Pengumpulan jalurnya luar biasa. Insya Allah nanti kelak antum akan melihat sendiri bagaimana kitab Sahih Muslim itu pengumpulannya. Luar biasa, itu lebih mudah dalam merangkai pohon tua. Ya, dibandingkan dengan Sahih Bukhari yang beda letak-letaknya berkisar di mana-mana. Hadis Imam Al-Bunyi atau 7 hadis di tempat-tempat yang jauh-jauh berbeda. Namun Sahih Muslim, kalau kema, terus hadis-hadisnya semua dengan beberapa sanad. Jadi enak. Dan Sahih Muslim, enak. Makanya sebagian orang Maroko dan Maghrib dan Afrika bagian dekat dengan Spanyol, Andalusia, itu lebih mengutamakan Sahih Muslim dibandingkan Sahih Al-Bukhari. Karena melihat ditinjau dari segi penertiban yang luar biasa. Soal kapan-kapan antum akan tahu. Nah, sekarang ini perselisihan ini hanya berkan mudalis. Adapun perawi mudalis, maka hadisnya tidak dihukumi bersambung. Kecuali bisa dihukumi bersambung ketika dia menyampaikan secara jelas bahwa dia sami'tu atau ra'aitu dengan sifat jazim atau haddatsana atau akhbarana. Ya. Sanad yang tidak bersambung dapat diketahui dengan dua cara berikut. Pertama, adanya ma'rifat atau pengetahuan bahwa orang yang akan diambil riwayat hadisnya telah meninggal sebelum perawi yang meriwayatkan darinya belum mencapai usia tertentu. Jadi kita tahu ini orang yang usianya itu belum usia balig, bukan usia balig, usia tanggil, sekitar 7 tahun. Misalnya usianya ini wafat 197. Nah, muridnya lahir 195. Berarti syekhnya ini wafat ketika murid ini baru usia 2 tahun. Belum terus tanggis. Ya kan? Maka ketika misalnya muridnya ini sama murid, tiga murid, ini meriwayatkan dari gurunya ini, guru ini yang meninggal 2 tahun itu, apa dia katakan, itu tertolak. Berarti enggak putus sanadnya. Walaupun memang sezaman, maupun masih sezaman 2 tahun kok. Ini enggak berarti. Tapi misalnya, dia lahir tahun 1990. Syekhnya wafat tahun 1998. Dan kemungkinan bertemu ada. Apakah bisa? Bisa jadi. Walaupun belum usia balik. Namun ketika dia menyampaikan harus ketika sudah usia balik. Jadi menyampaikannya bukan di tahun ke-9. Tahun ke-10 nanti pas dia usia balik baru boleh dia menyampaikan hadis tersebut. Keduanya, suatu sanad, perawi atau salah seorang ahli hadis menyebutkan bahwa hadis tersebut tidak bersambung dari orang yang diambil riwayatnya atau tidak mendengarnya atau tidak melihat hadis yang disampaikan. Jadi ini nas dari para ulama. Oh fulan, enggak fulan ini enggak pernah bertemu dengan fulan. Maka ditolak. Oh fulan tidak pernah mendengar hadis ini dari fulan, maka ditolak. Nah, jadi ini yang kedua, Nas. Ya. Yang pertama kita mengetahui tarikh, yang kedua kita mengetahui Nas penghukuman para ulama. Ya. Tapi insya Allah itu kajian mustalah hadith 10 kita tentang definisi penghidratih. Insya Allah pekan mendatang kita akan membahas tentang syurud dan illah. Insya Allah secara ringkas. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kajian Zadul Ma'ad insya Allah ta'ala. Aku boleh ada ini ya? Ada. Thank you.